Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah. Telah kita lalui pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang al-mas'hu 'alal khuffain, mengusap di atas kedua sepatu. Demikian pula disyariatkan mengusap di atas imam. Telah kita lalui bahwa ketika seorang dalam kondisi dingin, berat bagi dia untuk melepas sepatunya, dibolehkan dia memakai sepatu dalam keadaan sholat dalam waktu satu hari satu malam bagi orang yang mukim. Dan bagi orang yang musafir diberikan keringanan 3 hari 3 malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Demikian pula disyariatkan mengusap imamah, karena ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengusap kerudung bagi wanita disebutkan oleh para ulama pembahasannya. Ringkasnya, pendapat yang kuat, ketika seseorang ingin mengusap kerudungnya, seorang wanita tentunya, maka dilihat kondisi. Kalau kondisi dalam keadaan genting atau dalam keadaan terdesak, sulit bagi dia untuk mencari kamar mandi untuk berwudu di tempat yang tertutup, tempatnya hanya ada di situ terbuka. Dalam kondisi yang genting, kondisi yang terdesak seperti ini, maka dibolehkan mengusap di atas kerudungnya. Tidak perlu dia buka. Akan tetapi kalau dia bisa membuka kerudungnya, itu yang lebih afdol, dalam kondisi yang nyaman dan tidak menimbulkan fitnah. Silakan dia buka, berwudu sebagaimana biasa. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Sebagian ulama ada yang melarang karena tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Allah alam, dibolehkan tatkala ada hajah, tatkala ada kebutuhan. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau SAW juga pernah mengusap imamah dan khimar. Khimar itu khimar yang lepas, itu khimar. Pernah juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahu a'lam. Kalau untuk kerudung tadi, ya dilihat kondisi darurat. Ketika darurat, maka di sanalah dibolehkan. Namun ketika tidak darurat, maka sebaiknya dia lepas dalam kondisi tertutup. Misalkan dia mau berwudu, tidak ada yang melihat, nah, silakan dia berwudu sebagaimana biasa. Adapun kalau imamah, itu boleh dia mengusap di atas imamah. Tahu bentuk imamah ya? Ini belum ada yang pakai imamah. Belum ada contohnya, masih sulit kita untuk menyontohkan karena enggak ada yang pakai imamah di sini. Hah? Pasang imamah. Kalau pasang imamah, ya insyaallah lebih mudah kita mencontohkan. Tinggal ditempelkan ke sini, depan, belakang. Kemudian naikkan ke depan lagi, setelah itu langsung ke telinga. Ya, kalau terasa berat untuk membukanya kembali. Maka inilah ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Tatkala kita dapati seorang dalam kondisi sempit, kondisi sulit, kondisi berat, maka syariat datang memudahkannya. Perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi genting, maka syariat memberikan keringanan. Perhatikan setiap kondisi-kondisi yang berat, maka syariat memberikan keringanan. Inilah indahnya syariat Islam, memberikan keringanan kepada pemeluknya. memberikan kemudahan kepada pemeluknya, tidak mempersulit, tidak memberatkan pemeluknya. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab baru ini kita sudah sekarang. Bab baru. Tak kalah pentingnya. Babun fil madhi wa ghairihi. Bab yang berkaitan tentang madhi dan yang lainnya. Madhi, apa itu madhi? Mungkin kita sering dengar kalimat madhi. Nah, ini akan kita jelaskan makna dari madhi. Ada madhi, ada mani, ada wadi. Al-madhi itu yang dijelaskan oleh di sini dalam oleh muallif, dijelaskan oleh muallif makna al-madhi. Al-madhi wasail alladhi yakhruju min adh-dhakar. Al-madhi itu adalah aliran yang keluar dari kemaluan. Kita bahasanya lebih terbuka ya, karena lebih mudah dipaham. Ya, lebih mudah dipaham. Ya, demikian syariat yang lebih terbuka. Oleh karena itu, perkara-perkara yang malu sekalipun untuk ditanyakan, disyariatkan untuk ditanyakan. Agar kita tidak salah langkah, agar tidak salah dalam langkah. Madhi itu as-sa'il alladhi yakhruju min adh-dhakar. Cairan, air, cairan yang keluar dari kemaluan. Inda hayjani syahwat, ketika memuncaknya syahwat, ketika syahwat sedang bersemangat. Akan tetapi ciri-cirinya wa yakhruju bila daf'in, keluarnya tanpa memancar. Wa la ladzatin, dan tanpa disertai rasa nikmat. Tidak ada rasa nikmatnya. Tidak terpancar, berbeda dengan mani. Wala yakubuhu futur, dan ketika keluar cairan tersebut tidak disertai dengan rasa letih. Tidak letih, tidak capek ketika keluar. Wa qad la yuhisu bi khurujihi, dan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya madhi itu. Enggak merasa. Ya, tiba-tiba dia lihat celananya sudah basah, pas dilihat ciri-cirinya, wah ini madhi ini bukan mani. Apakah yang harus dilakukan ketika keluar madhi dari kemaluan? Apakah harus mandi atau cukup berwuduk? Nah, nanti akan kita jelaskan. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Madhi itu terdapat pada laki-laki dan perempuan. Madhi bukan hanya pada laki-laki saja, perempuan juga mengeluarkan mani. Jadi ini keluar, ya. Wa qala al-atibba, berkata al-atibba, atibba itu jamak dari tabibun. Tabibun mufradnya, kata tunggalnya. Jamaknya bilangan tiga atau lebihnya atibba'u. Berkata para dokter, para dokter-dokter. Ini bahasa fushanya, bahasa yang pasif. Kalau bahasa pasarannya dokatir, dokter-dokter, dokatir. Ya, ini bahasa pasarannya dokatir. Tapi bahasa fushah ini kita pakai bahasa fushah, bahasa yang resmi. Para dokter berkata, innahu yakhruju min majral baul. Sesungguhnya madhi itu keluar dari saluran kencing. Keluarnya dari saluran kencing. Ma ifrazil ghadat al mubaliyah indal mulahabah, disertai dengan keluarnya al ghadat, kelenjar, kelenjar yang dirasakan ketika seseorang melakukan permainan dengan pasangannya. Madhi ini bisa keluar tatkala seseorang sedang berpikir, ya, berpikir dima, atau ketika dia sedang bermain dengan pasangannya. Ini bisa keluar madhi, keluar tanpa dirasa. Ciri-cirinya seperti tadi, tidak terpancar, tidak ada pancarannya, tidak capek ketika mengeluarkannya. Ini madhi. Madhi ini dia najis. Najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya. Ada lagi mani. Kalau mani itu cairan yang kental keluar, disertai dengan syahwat, kemudian juga terpancar setelah mengeluarkannya terasa letih. Nah ini mani. Kalau mani ini tidak najis. Menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, mani tidak najis. Karena itu asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia. Dan akan kita sampaikan nanti dalil-dalilnya yang lebih rinci lagi tentang ketidaknajisan mani. Ada wadi. Wadi itu keluar, cairan keluar setelah mengeluarkan kencing. Setelah seorang kencing, keluar cairan putih. Dia keluarnya setelah kencing. Wadi ini biasanya ketika seorang terasa letih, terasa capek, terasa lelah, habis ngangkat berat, biasanya keluar wadi. Maka wadi ini dia najis. Kenapa? Karena keluarnya setelah keluar air kencing. Maka dia dihukumi najis juga. Wal muradu huna, kata Syekh, kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, yang dimaksud di sini adalah bayanu ahkamihi min haitsun najasati wa naqdil wudu. Menjelaskan tentang hukum mazi ini dari sisi najis atau tidaknya dia dan membatalkan wudu atau tidak. Sudah kita jelaskan tadi mazi najis. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi tentang pembahasan-pembahasan ini. Wa fil bab, dan di dalam bab iddatun minal hadis, ada beberapa hadis dalam bab ini, nanti akan disampaikan beberaka hadis tata'alaku binnaqdil wudu, yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Wa izalatin najasat, dan cara menghilangkan najis. Al haditsu ats-tsalits wal 'isrun, hadis yang ke-23. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda'u. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa nama kunyah Ali bin Abi Thalib? Siapa? Abu Turab. Satu lagi? Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib. Apa hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sayyidi? Siapa yang menjawab hubungan Ali dengan Rasulullah? Menantu dan sepupu. Masya Allah. Menantu Rasulullah, kemudian sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan menantu? Suami dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sepupu? Anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya? Abu Thalib. Nah, hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat. Ditambah lagi beliau orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bercerita, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang madza. Madza itu banyak mengeluarkan madzi. Sering keluar madzi. Madzi ya, bedakan madzi, mani, wadi. Ali bin Abi Thalib ini sering mengeluarkan mani. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari sisi kekeluargaan sudah dekat. Dari sisi suhbah dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa lagi? Akan tetapi beliau masih malu. Inilah sahabat malu, rasa malunya tinggi, rasa malunya tinggi, malu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Dalam masalah yang seperti ini pun beliau sebenarnya malu, akan tetapi tidak selayaknya dalam permasalahan yang seperti ini dipendam. Malu boleh, wajar, manusiawi. Ketika kita merasakan yang seperti ini, kita malu bertanya, manusiawi. Akan tetapi jangan sampai kita tidak bertanya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ini. Kalau kita malu terus-terusan seperti itu, kita akan berada dalam kesalahan terus. Kita tidak bertanya, tidak mencari tahu, terus berada dalam kesalahan. Tidak diperbolehkan malu dalam urusan agama. Naam, jiwa merasakan malu, tabiatnya malu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Lima kali benatihi minni, karena kedudukan anak perempuannya ada bersama. Yakni karena anak perempuan Rasulullah SAW itu istriku. Karena aku ini menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mau bertanya yang seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rasa malu ini tidak menghalangi Ali bin Abi Thalib untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari cara lain. Cara lain dia cari. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berani Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya, karena tidak berkaitan dengan dia. Miqdad ibn al-Aswad, tolong tanyakan Rasulullah SAW, terjadi begini, begini, begini, begini. Ya, siap. Akhirnya Miqdad ibn al-Aswad datang menemui Nabi SAW bertanya tentang hal ini. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yansilu dhakarahu wa yatawadda'u. Kalau terjadi yang seperti ini kepada seseorang, maka hendaklah dia mencuci kemaluannya. Cuci, bersihkan, cuci. Habis itu wudu. Tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Mandi itu membatalkan wudu. Akan tetapi tidak membuat seseorang harus mandi wajib. Tidak membuat seseorang mandi wajib. Dia hanya membatalkan wudhu. Berwudhu ya. Setelah itu silakan sholat lagi. Wail Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, igsil dhakaraka wa tawaddo. Cucilah kemaluanmu dan berwudhu setelah itu. Wal Muslim, dan dalam riwayat Muslim, tawaddo. Wamdo farjak. Dibersihkan kemaluanmu, kemudian setelah itu berwudhu. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis. Madza itu waznu fa'al min siyagil mubalaghah, wazannya, timbangannya fa'al, termasuk dari isim-isim yang bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu maknanya sering. Madza wal murad, yang dimaksud adalah kathirul madhi, dia banyak madhi. Banyak madinya. Ali bin Abi Thalib banyak mengeluarkan madi. Asani yang kedua, indah farjak. Indah yuradu bin mudah ar-rusu wa huwa al-akthar. Yang dimaksud dengan bersihkan kemaluanmu di sini, indah maksudnya adalah percikan air. Waqad yuradu bihil ghusl, terkadang yang dimaksud adalah mencuci, bukan hanya sekedar memercikkan. Wahwal muraduna, dan inilah yang dimaksud, diperintahkan untuk mencuci kemaluannya, dibersihkan, jangan sampai madi itu lengket-lengket di kemaluan. Liwafiqur riwayat al-ukhra al-musarrihata bil ghusl, karena sesuai dengan riwayat yang lain yang menyebutkan dengan lafaz mencuci. Ats-tsalits yaghsilu bi raf'il lam, yaghsilu dengan merafakkan huruf lam dengan didhammah. Yaghsilu ghasala yansilu. Hakadha riwayah ala siyaghatil khabar. Demikian riwayatnya dengan lafaz khabar, dengan pemberitahuan yansilu dzakarahu. Yansilu itu fi'il apa ya? Fi'il apa yansilu? Hah? Fi'il amr atau fi'il madhi? Hah? Fi'il mudhari yansilu. Yang silu fa'ilnya domir huwa. Yang silu dzakarahu, dzakarahunya maf'ul bihnya. Dia mencuci kemaluannya. Nabi SAW dengan lafaz kabar, memberikan kabar saja, dia mencuci kemaluannya. Kenapa tidak dengan fi'il amr ighsil, ya kan? Ini lebih dipaham lagi, ighsil zakarahu, cucilah kemaluannya. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan dengan fi'il amr? Karena ini lebih tandas, ya. Lebih tandas dengan lafaz khabar, dengan lafaz pengabaran, ini lebih tandas. Akan tetapi di sini maknahu al-amr, maknanya adalah perintah. Walaupun lafaznya hanya memberi kabar, akan tetapi maknanya perintah. Kemudian istahyaitu biya ain, yal lughatil fusha, inilah bahasa yang fusha, dengan biya ain, dengan dua ya. Wa ya'ti biya'in wahidah, datang dengan satu ya, kama fi qira'ah innallaha ya la yastahi, sebagaimana dalam bacaan innallaha la yastahi. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini, yaqulu Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan katsiral madhi, aku dahulu seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Wa kuntu aghtasilu minhu, dan aku mandi terus darinya. Jadi setiap mengeluarkan madhi, mandi, mengeluarkan madhi, mandi, mengeluarkan madhi, mandi, mandi, mandi. Hatta syaqqa alayya al-ghusl, sampai letih, membuat aku capek mandi terus. Capek. Karena dia banyak mengeluarkan madhi, kalau sekali dua kali mungkin tidak capek. Ini berkali-kali sehingga membuat Ali bin Abi Thalib terasa berat yang demikian. Kok mandi terus, mandi terus, mandi terus. Tanya Nabi lah, bagaimana ini hukumnya? Li'anni dhonantu hukmahu hukmal mani, dikarenakan aku mengira hukumnya ini sama dengan hukum mani. Kalau mani, keluar mani, mandi, ya, mani, mandi. Nah, madhi ini dikira oleh Ali bin Abi Thalib hukumnya sama dengan mani. Ternyata ketika bertanya kepada Nabi SAW, salah, ya. Fa'aratu an ata'akkada min hukmi, dan aku ingin menguatkan, ingin meyakinkan hukumnya ini sama tidak dengan mani. Wa'aratu an as'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li kauni hadhihi al-mas'alah tata'allaqu bil furuj wa ibnuhu tahti, karena permasalahan ini permasalahan yang berkaitan dengan kemaluan, sementara anak beliau sallallahu alaihi wasallam di bawah kekuasaanku. Pastahnya itu min suali, maka aku malu untuk bertanya. Fa amartul Miqdad an yas'alahu, maka aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu Miqdad, bertanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza kharaja minhul madhi, kalau keluar darinya madhi, falyaghsil dzakarahu, cukup dia mencuci kemaluannya, hatta yataqallasal kharij annasyi minal hararah, sampai susuk, hilanglah sesuatu yang keluar yang tumbuh dari panas tersebut, ya, disuruh mencuci kemaluannya sampai sehingga bisa susut panas tersebut, yang susut sesuatu yang tumbuh dari panas, karena mengeluarkan madhi itu panas, ya, sehingga ketika dicuci akan susut dan hilang lama, hilang berkurang sehingga menjadi hilang. Birashihi bilma, dengan menuangkan air. Wa yatawadda li kaunihi kharijan min ahadi sabilain, dia diperintahkan berwudu karena cairan tersebut keluar dari salah satu dua jalan, dari salah satu dari dua jalan. Wal kharijun min ahadihi ma huwa ahadu nawaqidil wudu, dan keluarnya cairan dari salah satu dua jalan ini termasuk dari pembatal wudu. Fa yakunu sallallahu alaihi wasallam qad arsyada as-sa'il bi hadzal jawab ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbiyyin, maka Rasulullah SAW sungguh telah membimbing seorang penanya dengan jawaban ini kepada perkara yang terdapat kemaslahatan dalam urusan kedokteran dan dalam urusan syar'i. Subhanallah, syariat Islam. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dzahab al-Hanabilah, ulama al-Hanabilah berpendapat, demikian pula sebagian Maliki, ya, wajib untuk mencuci kemaluan itu semuanya, semuanya. Nah, di sini dalam pembahasan kita, apakah tempat keluarnya saja yang dicuci atau semuanya? Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Ulama Al-Hanabilah demikian pula sebagian Maliki ya, berpendapat semuanya yang dicuci. Mustadillin bihadzal hadits wa ghairihi, berdalil dengan hadits ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yansilu dzakarahu, dia mencuci kemaluannya. Rasulullah SAW tidak mengatakan cuci tempat keluarnya, tidak. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mencuci kemaluannya. Maka yang dicuci adalah kemaluan semuanya. Haitsu sarahat bi ghusli dzakar, hadis ini menyebutkan dengan jelas untuk mencuci kemaluan. Wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kulluhu, dan ini adalah hakikat yang dimaksud adalah semuanya. Wa dhahaba al-jumhur, mayoritas ulama berpendapat wujubi ghuslil mahal alladhi asaba madhi, cukup tempat yang mengenai, tempat yang terkena madhi itu saja yang dicuci. Misal yang kena di bagian bagian kepalanya, kepalanya saja yang dicuci. Kalau yang bawahnya tidak, tidak. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Li'annahu al-mujib lil ghusl fayaktasir alaihi, karena yang demikian itu mewajibkan untuk dicuci dan cukup yang terkena saja. Akan tapi di sini dikatakan oleh Syekh, pendapat yang pertama itu lebih rajih, yaitu mencuci semuanya. Semua, karena dengan Rasulullah SAW menyebutkan yaghsilu dzakarahu, mencuci kemaluannya. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah tempat yang terkena madhi, Rasulullah SAW akan menjelaskannya. Rasulullah SAW kalamnya ringkas dan mudah dipaham. Yaghsilu dzakarahu, hendaklah dia mencuci kemaluannya ketika mengeluarkan madhi. Ya. Pendapat yang pertama lebih kuat, kata Syekh di sini, dikarenakan mencucinya itulah hakikat yang disebutkan dalam hadis. Sementara mencuci sebagiannya disebutkan di sini majaz, yahtaju ila qarinatin qawiyyah, butuh pada qarinah, indikasi yang kuat. Mana indikasi yang kuat kalau maknanya itu mengarah ke tempat yang dicuci? Sementara hakikat lafadznya adalah mencuci kemaluan. Alasan yang kedua, annal madhi fihi shibhun minal mani, madhi itu menyerupai mani. Min nahiyati sababi khurujiha, dari sisi sebab keluarnya. Wa taqarubu launihima, warnanya pun berdekatan, mirip warna madhi dengan mani, ini mirip. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Fa huwa asbah ma yakunu bi janabatin sughra, lebih mirip dengan janabah kecil, ya. Pantas untuk dikatakan junub kecil, ya. Kenapa? Karena kalau dia dikatakan junub yang sebenarnya, dia harus mandi. Ini bukan junub, tapi junub kecil, ya. Karena mirip itu. Yaktasir fihi ghuslul badan kulluhu. Kalau junub, tentunya seorang mandi menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Demikian pula ala ghuslil farj, ketika mencuci kemaluan. Ketika mandi junub, itu tidak boleh tertinggal satu pun. Nah, ini hati-hati antum ketika junub, antum mandi, ada yang tidak terkena air, tidak sah mandi junub antum. Hati-hati tempat-tempat yang berlipat-lipat nih, seperti ini, siku, seperti juga tumit, ya, sebelah tumit itu kan terlipat. Kadang kita mandi enggak kena. Antum mandi biasa, kadang enggak kena. Kadang tidak kena, ya. Itu harus kena. Kalau mandi junub itu mengguyur air ke seluruh tubuh, ya, mengguyur air ke seluruh tubuh, itu sah. Kalau ada sedikit saja yang tidak terkena, mandi junubnya tidak sah, ya. Barakallahu fikum. Yang lebih bagus lagi, dia sesuai cara Nabi SAW, sunnah dia berwudu kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh. Akan tapi kalau dia misal langsung terjun ke sungai, sungai apa ini namanya? Sungai Ogan. Wah, terus terjun langsung naik lagi. Itu kan otomatis kena semua. kalau terjun masuk ke dalam sungai itu kena semua, apalagi gelam dia kena semua itu, langsung naik lagi itu sudah sah kalau dia niat untuk mandi junub, itu sah ya. Nah yang rawan ini ketika kita mandi sendiri, ini yang sangat harus hati-hati. Ketika kita mandi sendiri, kadang sebagian anggota tubuh itu ada yang tidak kena, sebagian anggota tubuh ada yang tidak kena, maka harus perhatian. Nah ketika mandi junub saja, kita diperintahkan untuk mengenai semuanya. Nah ini karena bentuknya mirip sama dengan mani, Rasulullah SAW pun menyebutkan nas dalam hadisnya, yaghsilu dhaqrahu, mencuci kemaluannya. Demikian pula ketika mengeluarkan madhi, ya, mencuci kemaluannya semuanya. Al-thalith, yang alasan yang ketiga, annahu yatasarrabu min hararati syahwah. Madhi itu keluar disebabkan panasnya syahwat. Fanadhahu kulluhu, fanudhuhu kulluhu munasib. Maka ketika dipercikan air semua ke seluruh kemaluan itu sesuai, ya. Liyataqallasal kharij bitabridihi, agar susut, agar susut yang keluar tadi dengan didinginkan, dengan didinginkan. Masya Allah. Ini faedah baru mungkin bagi sebagian kita, atau bagi yang sudah mendapatkan faedah ini, untuk murojaah. Jadi ketika keluar madhi, yang harus dicuci itu adalah seluruh kemaluan, semuanya, yang atas, yang bawah, semuanya harus dicuci. Ya, semuanya harus dicuci. Kenapa? Karena perintah langsung dari Nabi SAW, yaghsilu dhakarahu, dia mencuci kemaluannya. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, najasatul madhi. Yang pertama adalah madhi itu hukumnya najis. Wa annahu yajibu ghusluhu, wajib mencuci semuanya. Walakin yufa an yasirihi bisababil masyakkah, akan tetapi kalau sebagiannya sulit dicuci, mungkin lengket di sebagian tempat yang sulit untuk kita cari, yang seperti ini dimaafkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena al-masyakkah tajlibu taysir, dalam kaidah disebutkan sesuatu yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Ketika sulit mungkin tak tahu kita nempel di bagian mana celana, tapi sulit kita mengetahuinya, ya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Kalau terang-terangan di depan kita, oh ini enggak dimaafkan, harus dicuci, ya. Kalau terkena celana yang ada di depan kita, terang-terangan memang jelas besar kelihatan, maka itu harus dicuci, ya. Asani faedah yang kedua, annahu min nawaqidil wudu. Keluarnya madzi ini adalah termasuk dari pembatal wudu. Li'annahu kharijun min ahadis sabilain, karena keluar dari salah satu dua jalan. Atsalith, faedah yang ketiga, wujubu ghusli dzakar, wajib mencuci kemaluan ketika keluar madzi. Wa qad warada fi ba'dil hadis ghuslul unthayain, dan disebutkan dalam sebagian hadis dalam riwayat Imam Ahmad, wajib mencuci unthayain, kemaluan perempuan. Ya, jadi perempuan juga mengeluarkan madzi, ketika mengeluarkan madzi wajib juga perempuan untuk mencucinya. Ar-rabi', faedah yang keempat, innahu la yujibu ghuslal badan kal janabati wa huwa ijma'. Bahwasanya keluarnya madzi ini tidak mewajibkan untuk mengguyurkan air ke seluruh tubuh seperti keluarnya mani. Maka yang seperti ini ijma', terjadi kesepakatan di antara para ulama. Madzi itu membatalkan wudu, akan tetapi tidak menjadikan seorang mandi janabah. Bil ijma, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Enak kalau sudah sepakat itu enggak ada khilaf lagi berarti. Tidak ada khilaf lagi di antara ulama. Al-khamis, faedah yang kelima, innahu la yakfi fi izalatil madhi al-istijmar bil hijarah kal baul. Sesungguhnya tidak cukup dalam menghilangkan madhi ini istijmar, melakukan istijmar dengan batu seperti kencing. Balabudda minal ma, bahkan harus dengan air. Nah ini kalau keluar madhi, tidak boleh kita ngambil batu, ngambil tisu, ngambil daun, tidak boleh, atau tongkat, atau kayu, tidak boleh, harus dengan air. Berbeda kalau kencing, kencing misalkan kita ingin pakai batu dalam keadaan ada air, boleh. Lebih bersih lagi pakai batu sama pakai air, boleh. Berbeda dengan mazi. Kalau mazi keluar maka wajib untuk menggunakan air ya. Jangan kejebak ya. Sudah ngantuk belum? Kita lanjut lagi. Selesai tadi pembahasannya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bismillah, Pak Ustaz, tadi antum tak sengaja terucap radhiyallahu anhuma untuk Ali bin Abi Thalib. Mohon ulangi sekali lagi hadis. Iya ya. Oh, enggak tahu kan. Ali sahabat ayahnya, bukan sahabat musyrik ayahnya. Kita ulang lagi bacanya, ya. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswadi fas'alahu faqala yansilu dhakarahu wa yatawaddau walil Bukhari insil dhakaraka wa tawaddau wali Muslim tawaddau wandah parjak. Ini lafaz hadisnya. Jazakumullahu khairan telah mengingatkan bagi antum kalau misalkan mendapatin ana ada salah ucap atau ketergelinciran lisan, segera diingatkan ya. Segera diingatkan. Karena yang namanya ngomong kadang tidak terasa, kadang tidak terasa. Segera diingatkan ya. Masya Allah. Ini tanda kebaikan yang seperti ini. Alhamdulillah, ada yang mengingatkan, kita bersyukur. Ketika ada orang yang mengingatkan kita, hendaklah kita bersyukur. Berarti kita diselamatkan, diselamatkan dari kesalahan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Ini yang berkaitan tentang madzi, ya. Ada pertanyaan? Enam. Kalau kita tidur malam itu keluar madzi, ya. Terus kita bersih, kemudian sholat jamaah masjid, sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh jalan ke rumah ke puisi lagi. Kemudian terlihat lagi ada masjid selama beberapa kilas. Kadar pas keluarnya pas sholat atau pas jalan, jadi harus mengulang kembali sholat subuhnya atau tidak? Kadang kalau keluarnya itu kadang tidak keluar, terkadang was-was kita ya dalam sholat ini keluar. Nah kalau seperti ini was-was tidak terasa ya, maka teruskan sholat. Akan tetapi ketika terasa maka batalkan sholat kita ya. Kalau dalam sholat itu bisa jadi dengan sebab seseorang was-was ya, ketika dia was-was. Kalau sudah selesai sholat, kemudian dia kencing, masuk kamar mandi, kencing, kemudian keluar, mandi di situ, ada mandi, tahu dia ciri-cirinya benar-benar mandi, berarti dia cukup mencuci kemaluannya, dia hanya mencuci kemaluannya, karena dia mendapatinya ketika dia sedang kencing, itu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak dibebani untuk mencari-cari. Wah ini keluarnya kapan ya, dicari. Tidak dibebankan untuk sesuatu yang memberatkan. Ya. Paham tuh? Bisa dipahami? Nah, ada yang lain tentang pembahasan kita al-madhi, ya, wa ghairi. Nanti setelah ini, insya Allah kita masuk dalam pembahasan ini was-was, masih yang berkaitan tentang tohar. Nanti kita masuk dalam pembahasan was-was ya, seorang was-was dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan. Insya Allah nanti kita masuk pada pembahasan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.